Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ambekan sik kula. Ampun dirasani nggih. Sinten sing ngrasani kok kiai ini gondrong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, mini sepuh, bil khusus sahibul fadilah wasa'adah Gus Bakoh, Gus Amin, pangarsanipun Gus Haidar, Gus Mansur, sedaya kiai ingkang rawuh, Kiai Sastra Al Ngatawi, kang kita hormati Neng Lisa Undi wau. Ya ana ning Lisa wau teng pundi? Oh teng wingking. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki kita panjenengan sedaya khol kalian ngerawat selamatan NKRI. Nggih. Jadi niki termasuk barang sing lagi usum. Napa? Urusan NKRI niki lagi rame niki. Banser NKRI harga mati. Khol mawon dipun sarengaken kalian selamatan NKRI. Lah hubungane napa? Khol kalih NKRI niku hubungane napa? Hubungane napa wong mati karo negara? Niku rek riyen lak mboten tek usum. Khol ya khol. NKRI niku paling dibahas nek pitulasan kita. Nek napa tirakatan ngeten niku. Nek teng Indonesia sakniki niki wong lagi ngertos. Wong lagi krasa. Krasa sebab napa? Sebab saat ini kathah tiyang nyalahke Indonesia. Indonesia niku duwe gendera disalahke. Duwe Pancasila disalahke. Termasuk wong sing dikubur niku ya disalahke. Wong mati ae kok dadak diperingeti, disalahke. Bahkan dongane wong mati ae disalah. Jadi iki lak usum nyalah-nyalahke ketoke bangsa niki kok ora ana sing bener kita. Wong salaman bar sembahyang disalahke. Wong gawe tumpeng salahke. Wong yasinan salah. Tahlilan salah. Sampai ibu-ibu ini wedi saat ini gawe tumpeng, nggih. Iki keliru musyrik. Lah niki mila akhire saat ini niki seiring perkembangan zaman tiang niki pengen ngerti. Damila monggo ngaji alon-alon mawon nggih. Dadi urusane menungso. Niki lak urusan antarane menungso kalih Gusti Allah. Lah urusane menungso kalih Gusti Allah. Niki karo Gusti Allah dilewatke teng mriki. Jadi urusane menungso kalih Gusti Allah niku sajane pun beres. Pun beres urusane menungso kalih Gusti Allah. Ning terus menungso niku didelok. Apik orane urusane niku dilewatke dunya. Mangke terus ditimbali malih. Dadi ngaten nggih. Dadi Gusti Allah kali menungso niki urusane sajane pun beres. Tapi begitu menungso niki didelok teng mriki didunke mriki carane ngoten nggih. Didunke teng dunya. Terus mangke diwangsulke malih teng akhirat. Lah begitu teng akhirat niki mengke diitung. Jenengan niki termasuk sing apik napa sing elek tergantung teng mriki niki. Lah mila menungso ora entuk lali nek sesuk bali. Dadi menungso niku sing penting aja lali nek panjenengan niku sesuk bali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesuk bali. Lah bali niki ajeng beto napa? Lah tergantung panjenengan teng mriki nggih ta. Ajeng beto napa? Beto kesaenan nggih monggo mados, nek ajeng beto keelekan nggih monggo mados. Sebab menungso niku sesuk wangsul. Lha niku bedane menungso kali liyane. Nek wedhus niku pun mboten, mboten nek wangsul nggih pun mboten. Nggih rampung ngoten niku mawon, sapi nggih rampung. Nek menungso mboten rampung, menungso niku medhun teng mriki. Kenapa? Tugase ngurusi niki. Lah supaya menungso niku iso ngurusi donya niki nggih. Mula teng Al-Qur'an dingendikake nika. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Supaya sampean niki ketok nek dadi pemimpin teng mriki, sing bagian ngurusi niki, mula sampean digawe sing paling apik. Nggih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Digawe paling apik supaya ngerti. Nek menungso niku khalifah lah. Khalifah niku ya kudu apik. Mula menungso niku luwe apik timbang wedhus, luwe apik timbang sapi, luwe apik timbang munyuk. Lha sebab menungso niki sing karo Allah diuji teng mriki. Ken dadi pemimpin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nggih. Mula sampean delok rupane dhewe mawon, nggih. Lambene paling apik. Lambe wedhus ya wis mek ngoten nika, nek lambe menungso apik. Lambe wedhus munine mek loro, nek lesu mek eek, nek pengen rabi mbok ook niku wedhus. Nggih ta. Tangane menungso apik kita. Tangan niki ra iso ngomong ning omong. Eling menungso pengen kudu eling niku tho nek sampean niku sesuk muleh. Nggih ta. Ha opo-opo apik. Tapi menungso teng mriki iki dijanji karo Allah. Sumaradnahu asfala safilin. Nulingko dadi elek. Kita mripate elek. Suwe-suwe lah lamur. dengkule suwe-suwe li linu, untune suwe-suwe copot. Berarti elek. Padahal nek pas cilik paling ape pipine api jiwit-jiwit. Sampai wong tuane mawon kadang jiwit itu karo iki anake sapa ya. Tapi ki nek wis tuwek sapa sing arep jiwit wis ora enek. Cilik diambung-ambung mengki nek tuwek wis ora ana sing ngambung. Umur swidak lima ngono di nyoh-nyoh-nyoh bungen wis ora ana. Lha niku sumaratnahu asfala safilin. Lha kita cilik dituntun-tuntun engko nek tuwek sapa sing nuntun? Ora ana. Cilik dicewoki nek tuwek sapa sing nyewoki? Sumaratnahu asfala safilin. Lah Tengkur Quran itu dipunatur ke supaya sampean itu ora dadi elek gitu diulang Gus Amin misalnya itu pun sepuh ngoten nggih pun elek waune nom-nomane Gus Amin niku yang ganteng ngoten nggih cilikane ya cilik diambung-ambung niki tekan sepuh Gus Amin rawuh ya diambung-ambung lha ngoten niku Kiai sepuh ini waktu itu Cili ego samin dituntun-tuntun tekan sepuh nek rawuh royo anun ini ku wong alim ini ku waktu itu aman wa amilu so lihat lemu lawat dewi ini nek ono khol wong alim ini ku teko supaya nopo iso nyontong ini gilo aman wa amilu so lihat cilik rawuh didelok-delok pas lahir mengke sugeng nggih omahe nggih rame sedo nggih rame kuburan kuburane dadi ku amanu wa amilu so lihat gek cilik niku dereng saged maem dibetake panganan didulang tu dulang mangke nek empun sepuh nggih sami tiyang royoan gawakno panganan bahkan nek empun sedo tiyang niku nggih rawuh rame kaya ngeten niki lha niku janjinipun Gusti Allah mula sampean aja lali ayo latihan amanu wa amilu so lihat lho niki mula bedane aporo amanu wa amilu so lihat lah aman wa amilu sholihat niku entuk napa falahum ajrun ghairu mamnun entuk ganjaran sing ora pedhot mboten enten teke lemila para wong alim niku nggih cilikane rame gedene omahe rame tekan sedo omahe rame para wong alim niku ora ana sing berupa cilik diambung-ambung, tekan gede diambung-ambung, tekan sepuh diambung-ambung, tekan sedo wong tetep mara. Lho. Lah nek wong niku ora aman wa amilu sholihat, wong liwat ae wis apa iku? Ngoten iki. Lah iki iki mila kita panjenengan sedaya. Ngeten iki dielingno, ngoten lho. Dipun elingaken bile kita panjenengan sedaya nek iso urip iki ayo amanu wa amilu so lihat supaya entuk falahum ajrun ghairu mamun mulo ngeten iki termasuk ngaji ngeten iki latihan dadi amanu wa amilu so lihat sampean iso ngaji teko anggere ana pengajian teko anggere ana toriko melu pengajian melu mangke tekan mangsane dengkul mboten iso lu lunga wong wis li linu nek panjenengan ra iso lunga sebab dengkule wis linu panjenengan tetep entuk ganjaran lunga ngaji sebab janjine Allah falahum ajrun ghairu mamnun lha niku lho mulo kiai teng pundi mawon tugasipun setunggal didik amanu wa amiluso lihat. Lah mula kadang kiai niku sing dididik amanu kawitan niku lambe, sebab lambe niku ulangane gampang. Mula dididik ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Hadir niku kenalke teng Gusti Allah. Lah kadang ngono ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah tu turu ro sampean nggih. Mula matane niki ora pati amilu so lihat soalnya diulang wae angel. Mungkin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alayung gringing gringing akhirnya dengkule wapun angel diulang iman mula dengkule nek dijak apik tesih angel. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah suwe-suwe Allah suwene lha mula atine niku dijak apik ya angel. Nah mula kelase awak dhewe niku kelase lagi latihan dadi wong iman imane lam lambe ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lha mula dene iki kelas ngene. Lha para wali niku kelase piye sekolahe? Sampeyan ora tak ulangi kelase sekolahe imane para wali. Para wali niku sekolahe abot. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekolah iman diulang kali Syekh Mubarak Al-Madzumi diulangi fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra dikengken lungguh selawe ta tahun. Ya Allah ya Allah. Sunan Kalijaga telung ta tahun, Sunan Kudus Sunan Geseng telung tahun. Ya Allah ya Allah. Lah mula manjing amanu wa amiluso lihat lawak dhewe rong jamae mlayu mula ora dadi wali. Nggih ta? Mula para wali biyen niku manjing imane. Wong ku pelajarane niku innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Lek meng muni rabbunallah niku gampang, sing angel niku tsumma istaqamu. Istiqomah niku mula sakniki jarang tukul wali. Wali-wali sing sepuh niku sakniki ra ono. Nah mbiyen sing sepuh-sepuh niku ya Allah ya Allah ya Allah ngono sedina sewengi bendina ngono sampai akhire manjing. Lah kita niki kadang diulang ya Allah rong jam mawon pun alah suwene. Mula mboten manjing. Dadi cara golek pangkat dadi aulia illah koyo Mbah Hamid barang ngono ya angel awak dhewe. Wong ora duwe istiqomah. Lha mula kiai-kiai ini tugasnya ngoten niku teng pundi mawon dameli majelis di pikir diulang ngoten iki. Diulang amanu wa amiluso lihat. Lah carane ngulang piye? Nah, carane ngulang amanu wa amiluso lihat iki piye? Sopo sing kawitan ngulang amanu wa amiluso lihat? Kanjeng Nabi. Mula senajan teng Magelang ya diulang iman kaya imane Kanjeng Nabi. Lha tapi Kanjeng Nabi dhewe ora tau ngulang tekan Magelang. Kanjeng Nabi namanya ngulang tekan kono tekan Makkah Madinah. Mboten ngulang dugi Magelang napa malih ngulang dugi kajoran. Lha lha. Mboten ngulang dugi mriki. Mila teng Quran niku pun pas. Nggih ta? Ulang amanu wa amilu sholihat teng menungso sing aksani takwim sing bentuke paling apik. Lah, bentuk paling apik niku wonten makna ingkang benten. Napa bentene? Onten aksani takwim niku maknanipun waja'alnakum su'uba wa qoba ila dengan makna suku bangsa berbeda-beda. aksani takwim ne Indonesia yo elek-elek pesek-pesek rembes rembes gila. Nek aksani takwim model Arab wayu ganteng gede duwur. Nek aksani takwim model Cina tembem-tembem sipit si sipit. Nek aksani takwim model Eropa gede duwur putih rambutnya abang. Lah nek aksani takwim model Afrika ireng gosong koyok kopi go goreng lho niku ge. Mula nek ngajarke amanu wa amilu sholihat aja lali karo sing aksani takwim. Lah aksani takwim Indonesia ulangen amanu wa amilu sholihat model Indonesia. Lah mila kita mila dawuhipun Allah watini wazaitun waturisini nawahadal baladil amin lagi lakot kholaknal insana fi aksani takwim. Lah watin niku maknane nopo? Watin niku maknane buah tin. Buah tin niku simbol ulul azmi Nabi Nuh alaihis salam. Lenik wazaitun niki simbol Nabi Isa kali Nabi Ibrahim alaihis salam. Waturi sini nalan gunung Tursina niku simbole nabimu Musa. Tapi begitu simbol ulul azmi Nabi Muhammad nopo? Wahadal baladil amin. Dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Lari lagi. Mila niki dicekel tenan kali ulama. Nek kowe ngulang amanu wa amilu sholihat dengan bentuk seperti ini, maka bentuklah keamanan dan ketentraman bangsa dan negara buat orang-orang seperti ini. Jadi lah mila para ulama rumiyin wekdal ngajar amanu wa amilu sholihat kenalke teng Gusti Allah menungso sing kaya ngeten-ngeten iki sing manggon teng ngriki diulang Allah ora kenal Gusti Allah tapi balat yang ada di sini kenale pangeran. Mula teng mriki Allah dijenengke pangeran karena pangeran yang dikenal oleh balat yang ada di sini. Nek Allah waktu niku dikenalke dengan Allah, balat yang ada di sini yang namanya Mojopahit mesti ribut tidak tercipta baladil amin. Ya. Salat niku bahasa amanu wa amilu sholihat. Tapi sing diulang aksani takwim model kaya ngene, milos ojo ngasih gawe ribut dengan balatnya orang seperti ini agar ora ribut karo balat yang ada di sini agar tetap baladil amin. Mula salat dijenengke sembahyang karena bangsa sini mengenalnya sembahyang. Syaikhun ustadun nggih niki kudu diulangno sebagai bagian saking aman wa amilu sholihat. Tapi sing diulang aksani takwim model Indonesia, maka ketika mengajarkan itu jangan sampai membuat gaduh balat yang ada di sini. Maka biar balat yang ada di sini tetap amin, milo syaikhun ustadun dijenengke pangeran. Duh, gila. Maka dulu para ulama ketika mengajarkan amanu wa amilu sholihat sama sekali tidak melupakan konsep wahadal baladil amin. Mula ulama biyen ra ono sing nabrak bangsa kene. Nek ditabrak tidak tercipta baladil amin. Nabi Muhammad baladnya Saudi Arabi ya Arab Madinah. Aksani takwi mriko rasnya semit mesti duwe jenggot. Begitu aman wa amilu sholihate nabi diulangke teng aksani takwi mriki rasnya mongolo mongoloid orang duwe jenggot. Mula ulama mbiyen ketika mengajarkan sunnah jenggot tidak nabrak baladil amin sing teng Indonesia. Mula ulama mbiyen ora ono sing ribut perkara jenggot. Oh gitu. Lha iki pengiran iki ngulang ning awak dhewe kadang ora patek teliti nek delok teng riku. Sing dipikir niku amanu wa amilu so lihat lupa pada konsep wahadal baladil amin lali neng Arab wong wedok diulang aman wa amilu sholihat tutup aurat tapi aksani takwim model sana tanah ira resik mulo tutup aurate ngangge jubah. Begitu kepethuk aksani takwim model Indonesia tanah lumpur. Mula mangun konsep baladil aminnya tutupe ora nganggo jubah sebab nek nganggo jubah lunga ning sawah kesrimpet sebab tandur karo derep. Iki lho apa to? Lemula ulama biyen ora ono sing terus padake kono. Engko sik, kita ini diajarkan wahadzal baladil amin bentuk dulu. Lemula ulama biyen enak nek ngulang. Kalimah syahadah bangsa kene kenale kalimah sada. Bar salat wong kene salaman. Ana wong mati nek teng Arab bangsanya tidak mengenal suguh mangan tekan pitung di dino. Nek teng ngriki aman wa amilu sholihat salah siji nek ita usawab ilal mayit nekakno ganjaran tekan mayit. Lah wong-wong kene duwe kebiasaan apa wae mangan. Ana wong rung lahir ya dikei mangan ngapati mitoni begitu lahir mangan tonggone dijak bancaan nggih ta begitu mangke sunat nyeluk tonggo mangan begitu rabi nyeluk tonggo mangan sampai tonggone tabrakan ning rumah sakit lambene mangap ora iso mangan tetep digakno panganan sebab wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul begitu ana sing mati padha ngumpul begitu wis ngumpul nek wong Jawa ora dinehi mangan saru. Lha iki. Iki cara dene iki mang mila. Mila para ulama mboten tahu. Terus nabrak wahadzal baladil amin mboten ditabrak. Kenapa? Karena konsep ini yang akan melandasi aksani takwim terbentuknya aman wa amilu sholihat. Nabi Muhammad aksani takwim model Arab gowo iman diulang kurban ana ning unta karo wedhus. Begitu kepethuk aksani takwim Indonesia diulang aman wa amilu sholihat dikongkon kurban ora ana unta anane kebo karo sapi. Mula teng mriki kurbane kebo karo sapi mboten kurban unta. Nek meksa kurban unta dicekel polisi. Jadi mula para wali membentuk bagaimana terbentuk baladil amin. Mula tenang sholat sembahyang syaikhun ustadzun kiai tilmidun muridun santri kalimah syahadah kalimah sodo innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ojo lali sangkan paraning dumadi. Lah cek ngerti mula diulang. Bileh Rasulullah niki ngulang aksani takwim, modelnya Saudi, modelnya Arab. Lah terus Islam niku digawa metu ngoten lho. Saking Arab niku digawa metu. Sing gawa metu pertama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gawa metu teng Basrah. Begitu dibeto teng Basrah, Sayyidina Ali saking apike kelakuane, Raja Rustam melu wis Islam, Raja Persia. Raja Persia melu Islam, akhire nopo? Mek mantu Sayyidina Husain. Begitu kepek mantu Sayyidina Husain, Raja Persia mlebu Islam, sing sadurunge nyembah geni. Lah genine niku digawe bangunan dhuwur namine Manara. Begitu melu Islam, Manara geleng ngarep masjid, gedhi genine dibuang. Akhire masjide wong Islam duwe Manara tekan Magelang jenenge Menara. Lha itu Islam ketemu dengan bangsa yang berbeda, sing akhire Baladil Amin terbentuk di sana. Nggih ta? Lah terus digawa metu kali putrane naminipun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ngadepi masalah politik terbunuh di situ. Sedo sedoyo. Akhirnya dibeto medal malih kali Sayyid Ali Zainal Abidin. Tambah ado keng Arab dibeto kali putrane namine Sayyid Muhammad Baqir. Tambah ado Sayyid Muhammad Baqir duwe putra naminipun Sayyid Ja'far Sadiq. Tambah tebih di putra Sayyid Ali Uroidi. Tambah tebih di putra Sayyid Muhammad. Tambah tebih di putra Sayyid Ubaidillah. Tambah tebih di putra naminipun Sayyid Ahmad, Sayyid Isa An-Naqib. Tambah tebih di putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Tambah tebih di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi. Tambah tebih di putra Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Dua anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Dua anak Sayyid Muhammad sampai Pase. Dua anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Magelang. Wong Magelang ngarani Syekh Jumadil Kubro. Dua anak Sayyid Ibrahim sampai Palang Tuban. Dua anak Raden Rohmat Sunan Ngampel sampai Surabaya. Nggih, duwe anak naminipun Raden Qasim Sunandra Raja. Duwe anak turun Raden Nur Rohmat. Duwe anak turun Mbak Abdul Qadir. Duwe anak turun Mbak Abdul Kohar. Niku nggih. Lah Mbak Abdul Qadir niku dikenal kanthi jeneng Pangeran Tumapel. Mbak Abdul Kohar dikenal kanthi, Mbak Abdul Qadir dikenal kanthi jeneng napa? Pangeran Lamongan sing akhire ngedunke Pangeran Kajoran. Iki mriki. Dewe meng ngoten niku tok lho. Begitu mak para ulama niki weruh kudu ngulang iman tapi di tempat bangsa yang berbeda. Syekh Jumadil Kubro ngulang neng kene lho kok petuk bangsa sing cilik-cilik elek-elek rembes-rembes ngene. Piye iki le ngulang duwene hono cara kok ora duwe aliba tak nek langsung dipeksa aliba tak ora iso wong duwene hono cara kok mulo alhamdu wong mriki munine alkam du ya hayyu ya qayyum munine ya kayuku ya ka yumu rabbil alamin rabbil nga lamin ramadan tadine romelan buru. Lah mula ulama biyen ora ribut. Kabeh ora kok yo kudu disalini. Nyeluk salat ben suarane banter ngangge bedhug. Soale napa sing teng mriki dikenal suarane banter niku bedhug. Akhire wong mriki paham nek dungdung niku bedhug, nek tingting niku bakul bakso. Lho akhirnya para ulama tetap senajan ngulang aksani takwin aman wa amilu sholihat tengriki tetap terbentuk konsep wahadal baladil amin. Nek langsung Allah digebuki bare bojo pahit. Langsung napa? Allahu akbar, Allahu akbar, ribut. Akhirnya ya wis. Nek salat dung dung dung terus leri-ler tandure wo sumiler, tak ijo royo-royo tak senggo kemanten anyar. Cangon-cangon penek oblimbing kuwi. Iki lak nyeluk salat. Soalnya Allahu akbar ribut kali mojo pahit mula begitu cangon penek oblimbing do teko wong blimbing blingire limo lambange so salat. Nah akhirnya diundang salat duhur diundang jam setengah siji oh jam setengah rolas durung teko sebab bangsa mriki nek jam setengah rolas tesih teng saben. Mula kiai mbiyen le ngundang setengah lo loro. Diundang setengah loro urung teko ya dienteni robana ya robana. Isih rung teko pegel ngenteni ya tombo ati urung teko. Nek wis ra kuat ngenteni baru ngamuk diuruki anjang-anjang nek jerantal teko. Deriki akhirnya tercipta sebuah konsep baladil aman Islam mlebu. Terus Allahu akbar. Ora dadi Allahu akbar ngoten mboten. Soale napa? Ilat mri apa mata mriki mboten kaya matane wong mri. Mriko nek watane wong Arab mriko Allahu akbar petuk Ka'bah dep-depan ngeten niki nek teng mriko. Lek teng mriki Allahu akbar mboten delok Ka'bah, delok cecek. Teng mriko Allahu akbar mboten enten swara, teng mriki Allahu akbar enten ting ting ting bakul bak. So angel tiyang adoh niku. Allahu akbar gretek-gretek Ka'bah kuku danan. Lah mula kali para ulama ditambal diulang di zikir diajar ke aman wa amil sholihat barso sholat tapi sing diulang wong mriki mula dikire la la illallah la la illallah la la illallah. Napa kok mboten menenge ten niki mboten nek teng mriko menenge ten niki atine nang Gusti Allah. Nek wong Indonesia sampean dijak menenge itu turun. Ini benar-benar dibikin. Jangan sampai kamu mengajarkan aman wa amilu sholihat tapi tidak mampu membentuk baladil amin, tidak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman. Poso sami mawon nggih, sami poso tapi di negeri yang jauh seperti kita poso niku ketambahan mercon. Dadi angger pun Ramadan dor. Ngoten niku nggo nguji nek tarwe khusuk apa ora. Lah kene dhuwit sing nggo tuku mercon wis entek ganti empring, tuk tik ngoten niku lho Indonesia. Akhirnya apa? Ramadan semarak, akhirnya bangsa dan negara aman dan tentram. Haji nasibe wong Indonesia nek lunga haji suwe sebab ngantri. Mula nemplekno gambar Masjidil Haram C ayem. Mengke nek empun daftar latihan teng alun-alun Magelang haji palsu. Labbaikallahumma hajjan kain ihrome tenanan Ka'bah triplek jenenge manase ka. Lho akhire terbentuk konsep ini. Lho akhire sistem pembelajaran yang tidak melupakan baladil amin ini menjadi ketenangan, menjadi ketentraman, menjadi bangunan sendi-sendi sebuah masyarakat. Kaya khol diparani kuburane, panjenengan sing wong pundi mawon seneng karo kajoran. Soale teng kajoran eneng makame guru mangke gurune guru diziarahi malih gurune guru diziarahi malih. Akhirnya terhadap orang mati menghasilkan tradisi ziarah di mana-mana. Lah nek sampean ziarah teng pundi-pundi mesti seneng tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Semakin banyak tanah yang dicintai, semakin cinta kepada bangsa dan negara. Disitulah makna dasar hubbul wathon minal iman. Mula wong sing seneng ziarah kubur ora ana sing dadi teroris. Arep ngebom Tuban ora enak makame Sunan Bonang. Ajeng dikon ngebom Demak mboten penak kali makame Sunan Kali Joko. Lu hasilnya apa? Damai dan tentram, tenang. Lah pelajaran-pelajaran ngeten iki zaman semonten dibeto kali murid-muride para wali. Sunan Ampel duwe murid Datuk Ribandang digawa teng Sulawesi. Teng mriko membangun konsep sama dengan para wali teng mriki, ora nabrak wong Sulawesi. Sing teng Palembang muridipun Sunan Ngampel naminipun Arya Dila. Teng mriko tidak nabrak budaya mriko. Wong ayang terbentuk adalah bagaimana membangun konsep baladil a amin. Sing teng Kalimantan Khatib Dahyan muridipun Sunan Bonang membentuk di sana. Akhirnya terbangun konsep-konsep masyarakat bernegara yang aman. Dadi Demak, dadi Giri, dadi Banten, dadi Bugis. Lah londo teko, begitu londo teko dilawan secara bersama sama londo lungo bersatu antar murid para wali, maka persatuan niku disebut wilayah. Maknane napa? Daerahe para wali. Mula Indonesia ngarani kawasannya dengan nama wilayah sebab iki daerahe para wali. Lah daerahe para wali bersepakat dalam apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu sepakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ilmune para wali dipraktekno malih untuk membentuk baladil amin. Nah dipraktekno maneh. Kalau sebelumnya raja dan hamba kawula Gusti sebab niki kerajaan, mula ilmune wali dipraktekno napa? Bentuk masyarakat kaya masyarakat berbeda-beda tapi tetap satu. Ora iso raja dan hamba. Mula sing digawe bahasane Rasulullah, kalau masyarakat bersatu dalam perbedaan semua harus saling bertanggung jawab. Lah Kanjeng Nabi ngulang wong sing bertanggung jawab dalam kebersamaan namine napa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati. Mula akhire jenenge ndas sing maune kawula, sing maune hamba, ana ndas jenenge raja dilebur dalam kalimat Rasulullah naminipun ra'i, ra'iyah. Sing akhire diserap teng bahasa Indonesia naminipun rakyat. Satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya Indonesia. Ra ono liya. Lah, bareng bentuk bangsa, harus Islam harus menjadi simbol baladil amin. Mula nek Allah dadi pangeran, musalla dadi langgar, mula kul huwallahu ahad dadi ketuhanan yang maha esa. Bareng dadi bentuk akhire cara Islam kabeh. Pemimpin tertinggine jenengane majelis permusyawaratan ra'iyah. Iki bahasa Arab, majelis ya bahasa Arab, musyawarah ya bahasa Arab, ra'iyah bahasane Rasulullah. Musyawarah bahasa Quran, wasyawir hum fil amri. Lembaga tingginya diwanun perwakilan ra'iyah. Diwan ya bahasa Arab, perwakilan seko al-wakil ya bahasa Arab, ra'iyah rakyat. Yang memutuskan sapa? Orang yang harus menjaga keadilan jenenge hakim bahasa Arab, panggonane jenenge mahkamah bahasa Arab. Nek wong ora krasa lho iki lho, mila awak dhewe ditinggali iman kare para sepuh dengan bentuk napa, dengan bentuk keimanan yang sekarang kita terima harus kita pertahankan. Dan ulama-ulama dulu ngulang aman wa amilu sholihat iso gaweke baladil amin jenenge Indonesia. Mulo iman dipertahankan sampai mati, NKRI harga mati. Ini bentuk baladil amin yang disepakati para ulama. Lho mila Hizbut Tahrir apa salah? Boten, Hizbut Tahrir niku ya ora salah. Hizbut Tahrir niku ya ngajarke amanu wa amilu sholihat padha. Masih Hizbut Tahrir ya ngajar amanu wa amilu sholihat. Tapi Hizbut Tahrir tidak mengajarkan baladil amin Indonesia. Yang diajarkan adalah baladil amin Filistina. Abu Bakar Bashir ngulang amanu wa amilu sholihat, wong duwe pondok ngeruki tapi mengingkari baladil amin Indonesia. Lho mulo ditangkep. Kiai pesantren ngajar amanu wa amilu sholihat, membangun baladil amin Indonesia. Mulo nek ana cerita ulama dinistakan, ulama sing ngendi sik? Gila ya. Lah Rohinya Mbah Baid biyen gagal iso ngulang aman wa amilu sholihat ning ora iso gawe ke konsep baladil amin. Mula duwe iman ora duwe bangsa negara. Suriah ngulang aman wa amilu sholihat ning sakniki baladil amine jebol. Mula napa saat niki aman wa amilu sholihat tengri kok mboten sempurna. Sembayang ya mboten iso, jumatan wedi diroket. Afghanistan aman wa amilu sholihat diulangke ning gagal membentuk baladil amin. Lah Indonesia dengan kecerdasane para wali ngulang aman wa amilu sholihat seiring membentuk konsep baladil amin yang dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mula genderone merah putih sebab balad Indonesia zaman semono kenale merah putih. Nek saiki dipeksa nganggo gendera la ilaha illallah irian ucul jebol, Bali jebol. Hasilnya apa? Kekacauan dalam sebuah bangsa dan negara. Mula mbiyen Gus Dur waktu ditakoni, "Gus, gendera Bintang Kejora banyak di sana berkibaran." Jawabe Gus Dur, "Ya ndak apa-apa. Wong di sana itu bendera Coca-Cola juga banyak." Loh. Ini bangsa, ini konsep besar ini kadang mboten dipahami. Mila akhire tiyang niku kuwasruwibut. Karepe niku napa mawon digawe kaya konsep dasarnya di sana. Mula kudu ngerti ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah niku Rasulullah teng ngriku. Wal jamaah Rasulullah sing pertama namine sahabat. Wal jamaah sahabat niku tabi'in. Wal jamaah tabi'in niku tabi'ut tabi'in. Wal jamaah tabi'ut tabi'in niku tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah nek sampeyan iki terus jenenge apa? Sing muridé Mbah Hamid, Mbah Hamid muga sakmono adoh. Lah ya meng tabi'in tabi'in tabi'in tabi'in. Nah mula niku awak dhewe niku ora petuk nabi, ora petuk sahabat, petuke karo ulama. Mula cek gak laline awak dhewe muridé ulama, mula gekir organisasi Nahdlatul Ulama. Cek roh nek awak dhewe iki nang pangkate muridé ulama. Nek muridé nabi dikir meneng teng mriko, muridé ulama dikir meneng turu. Mura muridé ulama wal jamaah gedeg loh. Ya, lha iki lha. Lah iki mula sampean saiki nek ana wong, "Oh, ini bela ulama." Lu yang kose, ada ulama-ulama yang hari ini mengajarkan aman wa amilu sholihat, tapi mengingkari wahadal baladil amin. Sing dibayangno niku bangsa ndi? Abu Bakar Basir ngulang iman ning sing dibayangno niku bangsa Arab. Mulo kabeh kudu dijenggoti, kudu dikathoki cingkrang. Liyo ra iso. Ulama biyen pun rampung, udu kok saking bodhone ulama, saking dalemnya memahami agamane Gusti Allah. Lho niku mulo santri Lirboyo e biyen ketonan putih ora oleh kok. Nggih ta? Santri Lirboyo niku ketonan putih mboten oleh. Soale engko nek ketonan putih gek-gek santri niku lali pangkate rumangsa kiai. Kiai. Lah sakniki niku urung diulang ngaji wis diubel-ubeli. Mula kata sakniki niku tiyang napa kerapeten bebel. Begitu wayahe diseni mboten mlebu wong bebele wis kerapeten. Lho, mboten sah, mboten sah. Ben mboten sah, wong kula prei kok men. Ya matur nuwun wis jeleng ngono wae. Engko sampean sing jikuk ya. Lah niki lah. Jadi makanya pembelajaran ulama kita bisa lihat betapa indahnya. Sholawatan ya diulang lagi carane ulama Indonesia. Ana sing Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Ana sing ya Rasulullah salamun alaik deneng deneng ana sing ngono wong senengane dangdut. Umat Nabi sing teng Indonesia senengane dang sing senengane lagu Jawa yo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angiya numpak perahu layar lho ngono. Lah nek selawatan sing muridé nak apa turunane Nabi kaya Habib Syekh ya cara Arab wong memang Habib Syekh itu turunan Nabi nggih kenal Arab ya cara Arab ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana bi Muhammad dalikal fadlu minallah ya hanana dalika. Lah begitu selawatan ngoten niku dibeto teng Megel Megelang, wong Megelang ora ngerti artine yo. Apa mula wong ora ngerti tapi seneng teko ning alun-alun gawa gendera ya hanana ya. Lha sing rakoman gendera nganggo tangan ya hanana. Tangane wegah ya jempol ya hanana. Akhirnya apa? Selawat pun menghasilkan kedamaian dalam sebuah bangsa dan negara. Dari kula mula ana khol dan napa selametan bangsa selamat NKRI niku dadi siji sajane cuman wong biyen gak diulangi ya dhewe gak diduduhno. Tumpeng niku asline kan sego. Sego niku dipangani jeni-jeni iso, tapi kalau sego iso ngrukun ke uang kenapa tidak? Mula didadekke tumpeng siji dipangan bareng ba nggarai rukun. Nggih ta? Iwak pitik siji-siji saged diketok-ketok tapi mboten nggarai rukun, tapi nek dadi ingkung siji dipangan bareng-bareng nyebabke rukun. Ana bocah lahir nglumpukke tangga dadi rukun. Ana wong mati nglumpukke tangga dadi rukun. Ana sing sunat nglumpukke tangga dadi rukun. Lah sakniki Islam diulangke ning menungsane digawe ijeni ijen. Islam diulangke ning menungsane digawe ora awor wong salaman ora. Ha wis ora petuk wong kita. Kita ra salaman ra wong kenduren ora ora oleh mara ora awor wong. Ana sing mati ora entuk teko ora awor wong. Ana pengajian bid'ah ora weruh wong suwe-suwe sing wedok ditutupi mata. Matane akhire ora petuk wong. Akhire Islame mlaku menungsone mati. Dadi iki lha kok nek menungsane mati bangsane entek. gila ya ge. Lah niku lah sing iso tetep napa? Islam mlaku tapi kekuatan bangsa berjalan saiki sing duwe sapa? Nahdlatul Ulama. Wong Islam mlaku wonge rukun. Rukun ana wong mati rukun, ana wong urip rukun, kawinan rukun, lahiran rukun, bangun omah rukun. Apa ae bar salat salaman. Nariahan ngrukun ke ibu-ibu muslimat. Nggih to? Dibaan ngrukun ke ibu-ibu muslimat akhire kabeh rukun, Islam nyebab kiru rukun bangsa dan negaranya aman sentosa. Hari iki. Dadi Gusti Allah niku wis ngulang, kamu ketemu dengan aman wa amilu sholihat, kalau ketemu dengan aksani takwi model manapun jangan kamu lupakan hadal baladil amin, harus kamu tegakkan. Mula ojo ngaku umat Nabi Muhammad kalau enggak mampu membangun bersama-sama konsep bangsa dan negara yang aman. Jadi iki wong lu kadang elinge karo napa amanu wa amilu so lihat lali nek iki bangsa negara sing bentuk elek-elek rembes rembes. Lah ulama dhewe sanggup kematian para ulama, para syuhada. Mulu sampean nek pengin ngerti napa Pangeran Diponegoro kok sampe nglawan londo, soale nabrak makam. Lah kanggone santri makam niku penting. Kenapa? Dia menjadi penunjuk apa? Penunjuk rantai kita kepada Rasulullah. Oh iki gurune kok kene, oh iki gurune kene. Oh ternyata Rasulullah iki nang kono urutane kok kene. Mula makam siji ilang, belani perang tanah Jawa. Lah nek sing wong liyane wong langsung jarine jiko Quran, jiko sunnah, mula ora butuh ulama, ya ora butuh kuburan, kuburane, tapi hasilnya kun konslet. Lu lo kata tiang konslet wong orang nganggu jalur yang sesungguhnya dari aman wa amilu so lihat ibarate duwe sirotol mustaqim ning ora kecekel sirotol ladina an amta alaihim. Ngakoni sirotol mustaqim ning ngilangi sirotol ladina, ngilangi dalane wonga wonga ke ya akhirnya ora untuk an amta itu ini ku malah dolin dan lalu ku Quran lemilo khol-khol seperti ini hari ini sangat dibutuhkan untuk apa? Merawat bangsa Indonesia. Khol-khol ngeten iki akhirnya bangsa Indonesia iso selamat. Lemilo khol ngene-ngene ora dianakno terus wong lali dengan guru-gurunya akhirnya rumangsa ngene metiti akhirnya kongkon ngebom sak geleme dhewe lah nek duwe guru-guru ngeten iki akhire napa khol dan keselamatan bangsa Indonesia. Khol adalah bagian saking aman wa amilu sholihat falahum ajrun ghairu mamnun, hasilnya adalah keamanan bangsa dan negara yang disebutkan dalam napa baladil a amin. Yo. Lha lho, lha ngono kok sampean elek-elek mawon. Pancasila elek, NKRI elek. Iki wong-wong yang tidak mengenal secara jeli dan secara jelas bahwa yang seperti ini pelajaran teko Al-Qur'an. Mula sampean nek ndelok Qur'an aja langsung didelok amanu wa amilu sholihate tok. Iya. Ajarkan aman wa amilu sholihat kepada aksani takwim model seperti ini, maka bentuklah baladil amin seperti ini dan disepakati baladil aminnya Indonesia. Pakai Pancasila, pakai merah putih, damai sentosa. Mulo Islam saat ini paling kuat teng Indonesia. Wong haji paling akeh wong Indonesia. Indonesia wong sholat paling akeh wong Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Kenapa? Aman wa amilu sholihat, terbentuknya baladil amin Indonesia. Mulo jude-ude Pancasila, jude-ude Indonesia. Oh wes ngaji sak surat mawon yo amma ba'du. Lha iki lagi mukadimah. Ya kula dereng mulai. Lah niki ki amma ba'du. Lho ngaji kan kudu ana amma ba'dune. Lah niku berarti rampung mukot di malah niki lagi arep mulai ngaji jam piro niki? Lho ya ki arep mulai ya jerewel to. Lho ya wong Mbak Hamid itu nek wiritan suwe lah sampean dijak ngaji lagi telung jam. Lha sampean iki ngekholi para wali. Lah nek sampean iki berarti tamune para wali. Lah tamu rum dikongkon mulih kok wis mulih disiki itu tamu apa sampean? Lha jarene munine penderek. Lah wong sing diderekke wis isine nang kene kok arep mulih. Iki penderek model apa? Lha ya ta awak dhewe niku pendereke Allah. Ulama sebab sesuk nek mati pengen melu ulama mati niku bareng-bareng fadkhuli fi ibadi lagi fadkhuli jannati lah sampean pengen melu rombongane sapa melu rombongane ulama-ulama kajoran melu rombongane Mbah Hamid lah wong rombongan urung berangkat kok sampean wis medunen lucu. Ya mulon teni tekan jam 4. Ndere ya ngono. Wong iki rombongane rung berangkat. Sampean kok arep mulih dhisik iki lapo? Lho kan ya ayat Tuhan nafsul mut mainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah lagi fadkhuli fi ibadi. Lho sampean niku kudu radiyah mardi. Ya aku kudu ridho lagi diridani. Lah wong sampean dijak lungguh sampeyan urung ridho. Kok jaluk diridani? Apa meneh kok jaluk melu rombo? Ngapa lah apa meneh fadkhuli fi ibadi wong radiyah wae isih durung. Wong ridho wae durung ridho lungguh ya amin. Lho sampeyan iki ra melu ngancani sugenge to nggih. Gek sugenge sampeyan ya ra melu masak napa. Tapi pengen meh melu lah saiki melu wis ora tau weruh karek kongkon lungguh tok wae pengin mlayu lah iki pengikut model nopo iki jadi apa meneh kok jadi kongkon lungguh 3 jam 4 jam 5 jam niki paling 8 9 10 11 12 gitu mau ora jam 8 paling tekone mau jam pinten sedoso 10 11 12 3 cap iki penderek apa iki ya lari gila mula cari wong kang soleh kumpul ana iki ngumpuli wong soleh agek 3 jam padahal neng omah minggat wis 18 jam lari gila ya ngeten iki lah khal-khal ngeten iki sejatose kanggo dalan kali awak dhewe nggih ta pengen bareng-bareng kali para ulama pengen bareng-bareng supaya sesuk klebu golongane fadkhuli fi ibadi nggih yeah. Nah niku mulo sampean iki sesuk menene petuk nang ndi mawon kok ana wong kok ulang Islam tapi lali karo bangsane sampean aja melu tiba-tiba lali karo merah putih aja melu. Kulo ditakoni kali Kapolri, Gus kenapa? Bagaimana dengan Hizbut Tahrir? Ya Hizbut Tahrir sadu enak ngono to. Wong wis disaduk banser. Kenapa? Mereka ngajarkan aman wa amilus sholihat tapi mengingkari baladil amin Indonesia. Muga-muga kita panjenengan sedaya kanthi barokah khol niki dipun sepuro kali Gusti Allah. Nggih, benjang teng akhirat dipun klempakaken. Ditinggali agama saged jaga, ditinggali bangsa saged jaga. Muga-muga kita panjenengan sedaya pinaringan husnul khotimah. Nggih. Nggih nenten sing donga, bagiane donga mleh wong niki anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.